kebajikan bukan untuk Tuhan, berbuat kesalehan bukan untuk kehormatan, berbuat keburukan tak merugikan Tuhan, berbuat keburukan hanya merugikan. Semua insan yang berharap kedamaian, berbuat kebajikan bukan untuk Tuhan, berbuat kesalehan bukan untuk kehormatan, berbuat keburukan tak merugikan Tuhan, berbuat keburukan hanya merugikan insan. Allah hanya mengingatkan dan memberi jalan kesalehan bukan untuk kehormatan, berbuat keburukan